بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita kembali membaca kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'ah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة. Akidah yang lurus ini, yang mengandung beberapa landasan yang agung, tuthmiru membuahkan bagi orang yang meyakininya buah-buah yang agung dan banyak. Yang pertama, fal imanu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yuthmiru lil abdi mahabbatallahi wa ta'zimahu al mujibina lil qiyami bi amrihi wajtinabi nahihi. Ini membuahkan kepada seorang hamba, membuahkan rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, yang ini mewajibkan atau berkonsekuensi seorang hamba menegakkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wal qiyamu bi amrillahi ta'ala wajtinabu nahihi yahsulu bihima kamalus sa'adati fid dunya wal akhirati lil fardi wal mujtama'i. Dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, akan terwujud, dengan itu akan terwujud, dengan keduanya, terwujud kesempurnaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi individu dan juga masyarakat. Allah Ta'ala firman, man amina salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang mengamalkan amalan saleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan dia ganjaran bagi mereka dengan sebaik-baiknya atas apa yang mereka amalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min thamaratil imani bil malaikah. Di antara buah-buah iman kepada malaikat. Awalan yang pertama, al ilmu bi azamati khaliqihim tabaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Kita mengetahui keagungan pencipta malaikat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan betapa kuatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga maha kuasanya Allah. Tanian yang kedua, syukruhu ta'ala ala inayatihi bi'ibadihi. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas perhatian yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya. Haythu wakala bihim min haula'il malaikati man yakumu bihifzihim. Karena Allah memberikan tugas kepada para malaikat untuk manusia. Di antara mereka, malaikat, ada yang bertugas untuk menjaga manusia. Wa kitabati amalihim, dan untuk menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dhalika min masalihihim, dan juga tugas-tugas yang lain, yang itu semua untuk kemaslahatan manusia. Talisan yang ketiga, mahabbatul malaikati ala maqamu min ibadatillahi ta'ala ala alwajhil akmali wa istighfarihim lil mu'minina. Kita mencintai para malaikat karena mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang sangat sempurna, dan karena mereka senantiasa beristighfar untuk orang-orang yang beriman, mintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, meminta maratil imani bil kutubi. buah dari beriman kepada kitab-kitab. Awalan yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi khalqihi. Kita mengetahui rahmat Allah Ta'ala dan betapa besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada para makhluknya. Haythu anzala likulli qawmin kitaban wa yahdihim bihi. Karena Allah telah menurunkan bagi setiap kaum, Allah menurunkan kitab yang kitab tersebut memberikan hidayah kepada mereka. Saniyan yang kedua, zuhuru hikmatillahi ta'ala haythu syara'a fi hadhal kutubi likulli umatin mayunasibuha. Menampakkan betapa besarnya hikmah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mensyariatkan dalam kitab-kitab tersebut, bagi setiap umat Allah syariatkan syariat yang cocok bagi mereka. Wa kana khatamu hadhil kutubi al-Qur'anu al-Qur'an al-Azima munasiban li jami'il khalqi fi kulli asrin wa makanin ila yawmil qiyamati. Dan penutup dari kitab-kitab ini adalah Al-Quran Al-Azim yang cocok bagi setiap manusia di setiap zaman, di setiap tempat sampai hari kiamat. Talisan yang ketiga, syukru ni'matillah ta'ala ala dhalika. Kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitab kepada kita. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa min thamaratil imani bir rusuli. Di antara buah-buah dari iman kepada para rasul. Awalan yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi khalqihi. Kita mengetahui betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala dan betapa besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada makhluknya. Haythu arsala ilaihim ulaika ar-rusula al-kirama lil hidayati wal irsyadi. Karena Allah Ta'ala telah mengutus kepada manusia, Allah mengutus rasul-rasul tersebut yang mereka mulia. Allah utus untuk memberikan hidayah dan juga memberikan irsyad, memberikan bimbingan. Taniyan yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mati al-kubra. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya yang besar ini. Yang ketiga, salisan, mahabbatul rusuli wa tawqiruhum wa thana'u alaihim bima yaliku bihim. Kita mencintai para rasul, kita muliakan para rasul, dan kita memuji para rasul dengan pujian yang layak bagi mereka. Li'annahum rasulullah ta'ala. Karena mereka adalah para utusan Allah Ta'ala. Wa khulasatu abidihi. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang istimewa, yang khulasah. Qamu lillahi bi'ibadatihi wa tablighi risalatihi. Mereka melaksanakan tugas untuk Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalah dari Allah. Wa nushi li'ibadihi, dan memberikan nasihat kepada para hamba-hamba Allah. Wa sabri ala adhahum, dan bersabar atas gangguan dari mereka, dari para hamba Allah. Kemudian yang kelima, wa min thamaratil imani bi al-yawmil akhiri. Di antara buah-buah dari iman kepada hari akhir, awalan yang pertama, al-hirsu ala ta'atillahi ta'ala. Kita bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Raghbatan fi thawabi dhalikal yawmi. Untuk mengharapkan ganjaran yang baik di hari tersebut, di hari akhir. Wal-bu'du an ma'asiyatihi khawfan min iqabi dhalikal yawmi. Dan kita menjauhkan diri dari maksiat terhadap Allah karena kita takut mendapatkan hukuman di hari akhir tersebut. Dan yang kedua, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu min ni'amid dunya wa mata'iha. Menghibur orang-orang yang beriman atas apa yang mereka lewatkan, yang mereka tidak dapatkan berupa kenikmatan dunia dan juga perhiasan dunia. Bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Karena mereka mengharapkan kenikmatan di akhirat dan juga ganjaran yang baik di akhirat. Kemudian yang keenam, wa min thamaratil imani bil qadari. Di antara buah-buah beriman kepada takdir. Awalan yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbabi. Kita bergantung kepada Allah Ta'ala semata ketika mengusahakan sebab-sebab untuk mencapai sesuatu. Li'anna sababa wal musabbaba kilahuma bi qada'illahi wa qadarihi. Karena sebab dan musabbab, karena sebab dan hasilnya, dua-duanya merupakan takdir Allah, merupakan ketetapan Allah dan takdir Allah. Tanian yang kedua, rahatun nafsi wa tuma'ninatul qalbi. Menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Li'annahu mata alima anna dhalika biqada'illahi ta'ala wa annal makruha kainun la mahalata. Karena seseorang ketika dia mengetahui bahwasanya semua hal tersebut atas ketetapan Allah Ta'ala dan bahwasanya perkara-perkara musibah yang dia tidak sukai itu kainun la mahalata, pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Irtahatin nafsu, maka akan tenang jiwa. Watma'annal qalbu, dan akan tenang hati. Waradiyya biqada'i rabbi, dan hati akan rida, akan menerima ketetapan dari Ar-Rabb, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ahada atyabu aishan wa arihu nafsan wa aqwa tuma'ninatan mimman amana bil qadari. Maka tidak ada orang yang lebih baik kehidupannya, yang lebih tenang jiwanya, yang lebih tenang, yang lebih kuat ketenangan hatinya daripada orang-orang yang beriman kepada takdir. Salisannya ketiga, tardul i'jabi bin nafsi inda husulil murad. Menolak kekaguman kepada diri sendiri ketika berhasil mencapai apa yang diinginkan. Li'anna husula dhalika ni'matun minallahi. Karena terjadinya hal tersebut, tercapainya hal tersebut merupakan nikmat dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi. Karena Allah telah mentakdirkan keberhasilan tersebut, Allah takdirkan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kesuksesan. Fayashkurullaha ta'ala ala dhalika wa yada'ul i'jaba. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan dia meninggalkan ujub, meninggalkan kagum kepada diri sendiri. Rabi'an yang ketiga, yang keempat, tardul qalaqi wadh-dajari inda fawatil muradi au husulil makruhi. Menolak rasa qalaq, rasa gelisah dan rasa galau ketika terluputkan, ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau ketika terjadi apa yang tidak disukai. Li'anna dhalika biqada'illahi ta'ala. Karena hal itu semua terjadi atas ketetapan Allah Ta'ala. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi, ya Allah Ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalata, dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin ada celah untuk tidak terjadi. Fayasbiru ala dhalika fayahtasibu al ajra. Maka hendaknya dia sabar atas hal tersebut dan dia mengharapkan pahala atas kesabarannya. Wa ila hadza yushiru Allah Ta'ala biqaulihi. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah ada musibah yang mengenai kalian di bumi dan juga musibah yang mengenai diri-diri kalian kecuali itu semua tertulis di kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semua bagi Allah sangat mudah. Li'alla ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang kalian tidak dapati. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak merasa senang berlebihan atas apa yang kalian dapatkan. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi sombong. Fanas'alallaha ta'ala ayyuthbitana ala hadhil aqidah. Maka kita mohon kepada Allah ta'ala agar menetapkan kita, mengistiqomahkan kita di atas akidah ini. Wa ayyuhaqqiqa lana thamaratiha wa yazidana min fadlihi. Dan semoga Allah menetapkan, mewujudkan kepada kita buah-buah dari akidah tersebut, dan semoga Allah menambahkan kepada kita karunia-Nya. Wa la yaziga qulubana ba'da id hadana. Dan semoga Allah tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Wa yahiba lana minhu rahmatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita minhu hidayahnya, rahmatan sebagai rahmat bagi kita. Innahu huwal wahhabu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak memberikan pemberian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah senantiasa bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, wa tabi'ina lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Demikian yang kita baca dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.